apa bilang pelau mata keranjang, kapal baston lapas tali lapas cinta. Siapa bilang pelau pembatu nana? Jangan percaya mulu rica rica. Doi paroyal abis percuma. Dorang bilang pelau obrak cinta, dompet so kosong baru ingat rumah. Mana jom dengan hati. Aku ini bukan pintu yang selalu kau buka, kau tutup. Aku ini manusia yang punya batas Jauh begini, sejauh yang tak bisa lihat. Kalau kita dapat ingat, dapat rasa, kita mau pulang, mau balik pulang, pulang ke kampung di selalu kenyataan karena beta lakukan. Biarkanlah kita hidup sendiri, yang tak ada nana di dalam hati. Biar kita membawa kita bersakit hati yang tak ada pergi selama ini. Katakan karena so ada orang lain. Sekian lama kita selalu mencoba mau bertahan, mau dampingi pengalaman, namun tanya damai. Yang datang karena bekala kuat. Biarkanlah kita hidup sendiri, yang tak ada nana di dalam hati. Biar kita membawa kita bersakit hati yang nana ada daging selama ini. Biar kita membawa kita bersakit hati yang ada daging selama ini. Sendiri suara cinta di tapet hati. janji sampai mati. Cuma ngana tak teru di hati. Thank you. Yo sayangi 주셔 사랑해 진짜 아깝던 아바리 진짜 아깝던 아바리 Thank you. masih duduk di sini bertaman kita. Kenapa cinta, kenapa sayang, so jadi satu dalam tapi hati. Oh, oh indahnya mesranya malam itu. Kenapa kenapa pergi nyanda balik, nganakah setinggal kita sendiri bataman jeng rindu. Kita nin tahu ngana di mana, kita nin tahu kiapa jadi begini. Oh, oh sakitnya, sakitnya kita berhati. Siapa siapa nganak dulu bilang pak kita nyanda ada cinta, cinta pak orang lain. Setinggal kita sendiri bataman dan rindu. Kita nin tahu ngana di mana, kita nin tahu kiapa jadi begini. Oh, oh sakitnya, sakitnya kita berhati. Siapa, siapa ngana dulu bilang pak kita nyanda ada cinta, cinta pak orang lain. Cuma kita sendiri dalam ngalapan hati untuk selamanya. Siapa ngana nyanda ingapa kita ngana ngana lupa kita pecinta. Burung pun ingat pulang, pulang ke dalam sangkar. Siapa ngana lupa pangan lupa balik. sesepuluh tahun torang dalam rumah tangga ternyata ngana di belakang pak kita ada simpan cinta yang bayang-bayang kelabu. Abis ngana bilang pak kita selamat tinggal sayang. Kita berhati menangis pilu sampai hati nyana bikin begini. Kiapa jo sayang kong gusti terasa. cinta lapas pangan. Kita nyandak kuat air mata ini dana yang seka. Jujur kita akui semua ini kita yang salah. Kita yang gak rela dia yang mandi dengan air yang basah. Gigi sendiri di

Tuhan.